إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله selesailah sudah perjanjian Hudaibiyah, sebuah perjanjian yang ditulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak pertama adalah kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun pihak yang kedua adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang memberikan wewenang kepada Suhail ibnu Amr sebagai perwakilannya. Beberapa poin yang disepakati telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian marilah kita melanjutkan hadis Al-Miswar bin Makhramah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihim wa rahmatan wasi'ah. قال رضي الله تعالى عنه فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. Setelah selesai menulis perjanjian Al-Hudaibiyah, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih hewan ternak yang telah dibawa dari kota Madinah. Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut mereka. Tetapi kata Al-Miswar bin Makhramah, فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini diulang sampai sebanyak 3 kali. Perintah untuk menyembelih hewan gembalaan yang memang sudah dibawa dari Madinah. Demikian juga perintah untuk mencukur rambut. Itu tidak segera dilaksanakan oleh para sahabat. Karena kebiasaan proses manasik umrah yang dikenal oleh mereka sejak zaman jahiliyah, proses untuk mencukur rambut, menyembelih binatang kurban, hewan ternak, itu baru dilakukan setelah selesai tawaf dan sa'i. Tawaf belum, sa'i pun belum. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam merintahkan untuk mencukur rambut. Nah, maka wajar saja apabila kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak segera melaksanakan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, karena tidak ada seorang pun di antara sahabat yang segera melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam kemahnya, menemui sang istri tercinta Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, fa dzakara laha ma laqiya minan nas. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun menceritakan kepada sang istri apa yang beliau rasakan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian menceritakan kepada istrinya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha tentang kondisi para sahabat yang tidak segera melaksanakan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini ada satu pelajaran penting. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, yang terkait dengan rumah tangga seorang muslim. Lihatlah, demikian juga marilah kita memahami dengan baik betapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menghargai istri-istrinya di dalam berpendapat. Beliau selalu memberikan ruang untuk istri-istrinya di dalam berpendapat selama memungkinkan. Selama memungkinkan. Inilah corak kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan seorang nabi, makhluk yang terbaik, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan kegiatan beribadah. Dengan kegiatan beribadah kaitannya, Nabi alaihi salatu wassalam bercerita kepada sang istri untuk meminta pendapatnya. Untuk meminta pendapatnya. Nah, walaupun pada akhirnya nanti mungkin pendapat istri tidak diterima, karena dengan beberapa pertimbangan, tetapi paling tidak istri telah merasa dihargai oleh sang suami. Nah, ini Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bukan satu hal yang kurang dan cacat bagi seorang suami. Nah, apabila meminta masukan dari istrinya, bagaimana kalau begini, kalau demikian seperti apa? Apa pendapatmu? Pandanganmu seperti apa? Nah, bermusyawarah, duduk bersama, berpikir, menimbang, menilai, melihat dari semua sisi. Nah, tentu bermusyawarah dilakukan dengan mengajak orang-orang yang berkompeten tentunya. Nah, yang memang kita pandang mampu, yang memang kita nilai bisa terlibat aktif dalam proses musyawarah tersebut. Dan memang seperti itulah kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya, dengan keluarga beliau. Nah, sekian banyak momen dilalui oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan melaksanakan musyawarah. Dengan melaksanakan musyawarah. Dalam perang Badar, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak para sahabatnya untuk mereka siapa saja yang siap saat itu untuk keluar mencegat kafilah dagang milik orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah dagang yang datang dari Syam kembali ke kota Mekah. Membawa sekian puluh ekor unta, bahkan ratusan ekor unta. Barang dagangan milik orang-orang Quraisy. Saat itu tidak ada satupun sahabat yang berpikir akan terjadi perang. Karena targetnya adalah mencegat kafilah dagang. Itu target yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Berangkat. Nah, sehingga banyak sahabat yang kemudian menyatakan penyesalannya. Setelah terjadi perang Badar, barulah beberapa sahabat itu menyesal kenapa tidak ikut saat itu. Wajar, karena memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menginginkan perang, hanya untuk mencegat rombongan. Again. Mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berangkat keluar meninggalkan Madinah bersama kurang lebih atau bersama 300 lebih sedikit sahabat Nabi. Abu Sufyan memang sudah ahli dan memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin. Mendengar berita dan informasi ini pasti ada apa-apanya ini. Arah perjalanan pulang jalurnya diubah. Melalui pesisir pantai dari Syam turun ke bawah melalui garis pantai Laut Merah. Bukan berarti betul-betul di tepi pantai ya. Itu hanya istilah saja, jalur pantai. Bukan betul-betul di tepi pantai, jalur pantai. Tidak mengambil jalur yang biasa digunakan. Selain itu, Abu Sufyan juga mengirim informasi ke Mekah. Meminta jaminan perlindungan pasukan bersenjata. Surat yang diterima oleh orang. Membawa pasukan yang terbaik dalam jumlah yang besar dengan perlengkapan dan persenjataan yang wah untuk menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berangkat 1000 lebih prajurit dengan persenjataan dan peralatan yang lengkap. Keluar, meninggalkan Mekah. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan selamat, sementara Nabi Muhammad SAW berhenti di satu titik. Setelah diyakinkan selamat, Abu Sufyan bersurat untuk yang kedua kalinya kepada orang-orang musyrikin Quraisy, sudah pulanglah kembali ke Mekah karena kami telah selamat. Karena kami telah selamat. Tetapi keangkuhan, kesombongan orang-orang Quraisy, tidak. Sekali kita keluar, pantang untuk mundur. Ini kesempatan menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya. Walaupun beberapa orang dari Bani Zuhrah kemudian mundur, karena mereka berpikir misinya sudah tercapai, menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Mereka pulang, berakal, cukup, apalagi. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan yang lain-lainnya, karena angkuh dan sombongnya, tetap untuk kemudian bersikukuh, ingin bertemu secara fisik dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nah, perkembangan itu ternyata diikuti juga oleh Nabi Muhammad SAW. Perkembangan Abu Sufyan dan rombongannya selamat, sementara orang-orang musyrikin justru dengan angkuhnya tetap mengarah kepada kaum muslimin. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian bermusyawarah, meminta pendapat para sahabatnya. Subhanallah. Seorang rasul yang dibimbing wahyu dari atas langit ketujuh. Seorang pemimpin yang sangat dihormati. Akal dan kecerdasannya melebihi seluruh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ini Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi masih juga ingin duduk bermajlis, bermusyawarah. Apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Abu Bakar As-Siddiq berbicara. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berbicara. Al-Miqdad ibn al-Aswad berbicara. Semuanya menyatakan dukungan dan support untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, siap berhadapan dengan pasukan Quraisy ini. Padahal persenjataan seadanya. Dikatakan lengkap? Tidak. Karena pasukan tadi sejak keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang, hanya untuk mencegat saja. Sehingga peralatan yang dibawa seadanya. Naam. Tetapi ternyata Nabi alaihi salatu wasallam masih juga belum puas. Ada sesuatu yang dinanti oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinanti sampai akhirnya orang-orang Ansar dengan tokoh-tokohnya mengatakan, barangkali Nabi Muhammad ingin mendengar pendapat kita orang Ansar. Barulah Sa'd ibn Ubadah tampil berbicara. Tampil berbicara. Ya Rasulullah, kami akan tetap terus bersamamu. Walaupun engkau perintahkan kami untuk mengarungi lautan, kami akan lakukan bersamamu. Silahkan Anda maju terus bersama dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah beliau kemudian berseri-seri gembira karena mendengar dukungan dari orang-orang Muhajirin, demikian juga dukungan dari orang-orang Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Musyawarah, duduk bersama. Nah, Di sini kita perlu berhenti sejenak. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Salah satu fungsi dan hikmah dari musyawarah, duduk bersama berbicara, adalah memperoleh dukungan dan support. Kadang-kadang satu hal yang akan kita bicarakan, kita yakin bahwa semuanya sepakat. Jadi musyawarah itu dilakukan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah itu dilakukan bukan hanya untuk mencari solusi dan jalan keluar. Musyawarah itu dilakukan bukan hanya untuk menyamakan visi dan misi. Musyawarah itu bukan hanya dilaksanakan untuk menyatukan pandangan. Bahkan visi-misinya pun sama, pandangannya pun satu, yakin semuanya setuju, tetapi Islam tetap mensyariatkan musyawarah. Apa salah satu dukungan, apa salah satu fungsinya? Pertama, mencari berkah dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita sudah melaksanakan perintahnya. Mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita telah berusaha untuk meneladani dan mencontoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, adalah untuk membulatkan tekad, untuk menjaga semangat. Ini fungsi dari musyawarah. Misal. Ini misalkan. Misalkan. Dari lingkup keluarga sajalah yang paling kecil. Nah, lebih senang saya memberikan contoh dalam keluarga itu. Karena dari keluargalah kita kemudian berangkat ke ruang yang lebih luas lagi. Nah, keluarga. Misal dalam kehidupan sehari-hari. Kan kehidupan sehari-hari. Satu keluarga ini tampak kecil ya. Satu keluarga ini ternyata belum punya mesin cuci. Belum punya mesin cuci. Tapi sudah mulai obrol-obrolan. Ah, besoklah kalau ada rezeki beli mesin cuci lah. Biar umi kalian, ibu kalian tidak terlalu lelah, tidak terlalu latia. Iya kan, tidak terlalu latia begitu ya, Abang Mare. Tidak terlalu latia. Ini sudah mulai nih. Ini anak yang paling tertua bilang, "Di, belinya yang merek X aja lah." Enggak patut kan kita sebut nama merek di sini. Masa kita bilang mereknya Honda kan enggak mungkin. Atau Yamaha. Enggak ada. Mereknya yang X aja katanya bagus. X ya bagus, iya bagus. Adiknya juga gitu. Iya kata kawan-kawanku X Big bagus sekali mereknya itu. Kalau mesin cuci itu begini. Istrinya sang ibu juga setuju. Iya X. Iya kan. Ini semua sudah setuju. Kalau punya rezeki. Ini sudah omongan-omongan biasa. Alhamdulillah. Beberapa bulan kemudian, kawan kita ini dapat rezeki. Kawan kita dapat rezeki untuk beli apa tadi? Mesin cuci. Perlu musyawarah enggak seperti ini? Mesin cuci apa yang mau dibeli? Kira-kira anggota keluarganya tadi setuju kalau suaminya beli, sang ayah beli mesin cuci, setuju apa menolak? Jelas setuju ini ya. Jenis dan spesifikasinya perlu dibicarakan lagi? Tidak perlu, karena dari omongan-omongan tadi yang sebelumnya sudah sepakat, X. Tinggal menanti waktu, kapan ada rezeki. Tapi demi menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla bermusyawarah, demi mencontoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bermusyawarah, ini kawan kita kumpulkan ulang lagi. Istrinya duduk, anak-anaknya juga duduk, bilang alhamdulillah ayah punya rezeki. Jadi ayah mau beli mesin cuci, alhamdulillah. Ini sudah fungsi musyawarah. Membulatkan tekad. Membuat senang kan gitu kan? Alhamdulillah. Buat orang mengucapkan tahmid. Kan itu. Dan ayah perhitungkan rezeki ayah ini cukup untuk beli mesin cuci merek X yang kemarin kita bicarakan. Alhamdulillah. Bagus bi, jazakallahu khairan bi. Wah, sudah. Kan begitu. Ini fungsi musyawarah. Sebenarnya kita sudah sepakat sih. Beli mesin cuci enggak ada orang nolak itu. Istrinya enggak mungkin nolak, anaknya enggak usah, enggak mungkin. Sudah dibicarakan sebelumnya kok. Kan gitu. Jenisnya pun sudah disepakati X. Kesepakatan itu maksudnya dari pembicaraan sebelumnya. Tapi tetap musyawarah. Karena sudah saya sampaikan tadi, musyawarah itu tidak hanya saat masalah muncul. Musyawarah itu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, membicarakan ini, cari solusi, jalan enggak. Sudah jelas, sudah pasti saja tetap musyawarah. Tetap musyawarah. Karena musyawarah itu fungsinya banyak, salah satunya itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yakin, seyakin-yakinnya. Yakin, seyakin-yakinnya. Bahwa para sahabat diajak apa saja siap. Kenapa? Karena sejak awal mereka telah menyatakan bai'at. Begitu. Bai'at untuk taat, untuk mendengar, siap mengorbankan hartanya, siap menyerahkan nyawanya untuk membela Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya kalau diajak berperang pun, para sahabat siap. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tetap kumpulkan mereka? Untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari. Itu mulai ditanamkan pada anak-anak kita. Walaupun masih kecil, masih 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Anak-anak kecil seperti ini sudah dibiasakan dengan musyawarah. Walaupun mungkin malu-malu, lah ikut abi aja lah. Bukan itu, tetapi substansinya, intinya, mereka sudah mulai akrab dengan musyawarah, pendapatnya seperti apa deh, kan gitu. Misalkan punya kontrakan baru, karena rata-rata kita kan kontraktor, suka pindah sana, pindah sini. Oleh pemilik rumah, ya inilah catnya seperti ini, cat putih biasa. Silahkan kalau mau dicat diganti dengan warna yang lain, kan begitu. Ayahnya punya warna favorit, pink misalnya. Ibunya punya warna favorit, oranye. Kan begitu. Anaknya sudah sepakat. Kan begitu. Coba duduk. Yang kecil pun tetap libatkan. Yang kecil pun tetap libatkan. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, barangkali termasuk hal yang selama ini terlewatkan. Yang selama ini terlewatkan dari anak-anak kita. Anak-anak kita itu sebenarnya punya hak berbicara juga. Anak-anak kita itu sebenarnya punya hak berbicara. Berbicara itu maksudnya menyampaikan usulan, menyampaikan kritikan, menyampaikan masukan, bagaimana mereka cara berpikirnya, dibiasakan. Nah, keluarga seperti inilah yang kita inginkan tentu. Duduk, ini dicek warna apa? Wah, orangnya bi, ungu bi, pink bi, biru. Dan, wah, gak mungkin ini kayak gini. Masa seperempatnya biru, ini ungu, ini oranye. Kan begitu. Ya, kita sebagai pimpinan yang pertama kali mengalah. Kan begitu. Sebagai pimpinan yang pertama kali mengalah. Urusan warna cek saja kok. Masa gak bisa, pink pokoknya. Nah, ini laki-laki senangnya warna pink juga ini. Ya, sebagai pimpinan yang paling pertama mengajarkan mengalah. Sudahlah, kan gak mungkin rumah itu dicat dengan berbagai macam cat. Ya, paling gak tiga lah. Ruang tamu sendiri, kamar pribadi sendiri, dapur sendiri, atau mungkin cat luar sendiri masih bisa ditolerir. Cuma kalau 7 warna cat, macam pelangi nih. Udahlah, ini gak mungkin ya. Jadi abi yang mengalah ini, sudahlah. Abi, warna pink kapan-kapan aja lah. Udah mulai turun gitu ini. Yakin, biiznillah ya azza wa jalla, yakin. Kalau kita tulus mengalahnya, bukan karena terpaksa, bukan. Tulus. Itu yakin. Sang ibu juga istrinya, sudahlah, umi juga. Gak jadilah warna ungu, terserah. Kakak sama adik, abang, gimana lah. Wah, umi, abi jangan gitulah. Iya, yang penting kalian lah anak-anak. Kan gitu ya, turun. Diajarkan anak-anaknya ini. Mengalah, ibunya mengalah. Abangnya sudahlah, abang juga mengalah lah. Kan gitu. Akhirnya terlihat seperti itu. Mulai ditanamkan. Kan itu. Makanan pun seperti itu. Mau makan apa, Dek, hari ini? Mau makan apa, Bang? Anaknya ditawarin. Begini, Mi. Ya. Begini? Ya. Waktu itu kurang bagus. Ini yang bagusnya demikian. Nah, jadi musyawarah. Itu pasukan Nabi alaihi salatu wasallam dalam perang Badar tadi, kan lanjut akhirnya. Karena sudah disupport, didukung oleh sahabat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar. Lanjut ini, sampai di Badar. Sampai di Badar. Nabi alaihi salatu wasallam memilih tempat yang agak tinggi. Agak tinggi. Bukan gunung, bukan bukit. Agak tinggi aja. Berhenti, mau buat kemah segala macam. Sahabat masuk, satu. Ya Rasulullah, Anda pilih tempat ini karena wahyu atau karena taktik yang memang Anda inginkan? Kata Nabi Muhammad, taktik. Bukan wahyu Allah. Kalau begitu, wahai Nabi, boleh saya usul? Silahkan. Lebih baik kita turun ke sana mendekati mata air. Mata airnya kita tutup sehingga orang-orang musyrikin kekurangan air. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa kau ini? Kan gitu, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena pertimbangannya ini dan itu, bukan karena gengsi. Nah, kita mengikuti yang terbaik itu justru meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah lagi. Oh ya, turun. Apa namanya? Lokasi yang agak tinggi tadi. Sampai sekarang. Itu disebut dengan Bukit Hanan. Ha ya, bukan pakai ha. Bukan Hanan, bukan. Ha. Hanan. Hanan itu artinya apa namanya? Mengeluarkan suara sedih. Sampai sekarang kadang-kadang bukit kecil itu sampai sekarang masih mengeluarkan suara. Disebut dengan Bukit Hanan oleh penduduk Badar sekitar itu. Dan itu yang mempersaksikan dari kalangan masyayikh banyak. Nah, kenapa sedih? Semula dipilih oleh Nabi, kemudian ditinggalkan. Luar biasa, mukjizat Nabi alaihissalam sampai sekarang. Kadang-kadang bukan setiap saat, bukan setiap hari. Kan itu. Ya kalau ada kesempatan datang ke sana, tapi jangan berniat khusus ke sana kan gitu. Oh, benar apa enggak ini kan? Ya kadang-kadang sesuai keinginan Allah Azza wa Jalla. Kan itu turun. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kalau membicarakan taktik perang, Nabi Muhammad bermusyawarah. Sering ya, dalam setiap peperangan pasti Nabi Muhammad mengajak sahabat bermusyawarah. Itu bagi kita memang luar biasa. Karena beliau adalah utusan dari Allah Azza wa Jalla yang selalu mendapatkan wahyu. Kalau misalkan Nabi Muhammad mengajak para sahabat bermusyawarah untuk urusan ibadah, itu juga luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam ketika membicarakan tentang cara yang akan dipilih untuk memanggil orang salat berjamaah. Nabi kan bermusyawarah dulu sebelumnya. Di Bukhari dan Muslim. Sahabat bilang, pakai lonceng aja Nabi. Jangan, itu ikut orang Nasara. Pakai api saja, jangan. Nah, itu ikut orang Majusi. Ada yang usul, pakai trompet saja Nabi. Jangan, itu ikut orang Yahudi. Terus, saat itu tidak ada keputusan. Sampai kemudian dalam hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beberapa orang sahabat bermimpi, salah satunya adalah Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid itu. Nah, bermimpi apa namanya, ada seseorang yang mengajarkan kalimat-kalimat azan. Barulah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Bilal, karena Bilal memang suaranya yang paling tinggi, yang paling merdu, yang paling bening, yang paling indah. Nah, artinya Nabi Muhammad alaihi salam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah tentang pelaksanaan ibadah. Ini luar biasa. Kalau tadi dalam perang saya katakan luar biasa, dalam urusan ibadah pun luar biasa. Tapi kalau dalam urusan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mengajak sahabat bermusyawarah, ini lebih luar biasa lagi. Urusan pribadi Nabi, urusan yang sangat privasi sekali, Nabi juga masih duduk mengajak beberapa orang sahabat bermusyawarah, meminta masukan dan pendapatnya. Kadang-kadang kita punya urusan pribadi, mau ngajak musyawarah orang, malu, takut, sungkan. Nah, pilih orang yang tepat. Pilih orang yang kita pandang berilmu, betul-betul memiliki perhatian dengan masalah kita, yang bisa menjaga rahasia. Sampaikan. Bukan kemudian musyawarah terus ngajak semua orang, waduh, istriku kayak gini, mas mana ya? Kan gitu. Atau istrinya mengajak ummahat yang lain, aduh, suamiku kayak gini, gimana ya? Bukan. Pilih orang yang tepat. Karena itu kaitannya dengan aib dan celah yang ada di dalam rumah tangga kita. Nah, gitu ya. Jangan bilang semua orang. Pilih orang yang tepat. Walaupun sekarang mencari orang yang tepat sulit juga kan begitu. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasalam ketika menghadapi masa-masa sulit sebulan lebih, pada saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha difitnah secara keji, ya kan, oleh orang-orang munafikin. Disebarkan berita bohong, Aisyah begini, Aisyah begitu. Cerita ini kan sudah mafhum ya. Ini sudah mafhum. Ini tentang keluarga Nabi. istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajak sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Usamah ibn Zaid duduk bermusyawarah minta masukan dari mereka. Luar biasa ini. Bukan marah loh ini mukul ini. Saking takjubnya, subhanallah. Beliau duduk minta masukan dari Usamah bin Zaid yang saat itu umurnya masih 15 tahun atau 16 tahun. Urusan apa? Keluarga. Urusan istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala. Beliau mengajak Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih muda juga. Biasa. Musyawarah. Nah, penting ini, sangat penting sekali. Jangan sendiri-sendiri merasa paling mantap, paling bagus. Ini yang paling mantap ini. Amin. Barangkali kita pandang bagus, sisi yang lain kita kan tidak tahu. Kan gitu. Makanya kita butuh musyawarah. Sampai kemudian Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, Aisyah istri Anda itu adalah wanita yang terbaik. Tidak akan mungkin Allah memilihkan Anda seorang istri kalau bukan wanita yang baik. Pertahankan. Karena wahyu belum turun, keterangan dari Allah Azza wa Jalla ketika itu belum turun. Nabi alaihi salatu wasalam sebagai manusia biasa dalam hal ini, karena belum ada wahyu turun dari atas langit, beliau sempat berpikir, ini bagaimana? Tetapi Usamah bin Zaid mensupport, tetap pertahankan ya Rasulullah. Nah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, wanita masih banyak. Sampai kemudian ada sedikit rasa mengganjal di hati antara ibunda kita Aisyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Wajar. Nah, tetapi yang menjadi titik pembahasan kita, bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan kedudukan beliau yang sangat tinggi dalam urusan yang sangat pribadi sekali kan ini ya, mengajak orang lain bermusyawarah lebih mudah pula. Kalau itu juga masih mending. Itu masih mending. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam meminta masukan dari budak kepada Barirah yang majikannya adalah Aisyah radhiyallahu taala. Seperti apa majikanmu Aisyah itu? Kata Barirah, ya Rasulullah, dia seorang wanita yang lugu, masih gadis, masih kecil, taunya bermain sambil membuat adonan tepung, masak, selesai, nggak tahu apa-apa. Nah, lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih cenderung ini loh sudah paling bagus pendapat awak kan? Apain pula tanya sama Ustaz? Nanti tanya sama Ustaz gak boleh pula. Ini rupanya dia tahu. Nanti tak boleh pula sama Ustaz kan? Jangan bertanya. Tidak siap ternyata. Ini perintah dari Allah, perintah dari Nabi SAW. Bermusyawarah. Dalam hal yang paling kecil. Mungkin kita anggap kecil, tapi bagi orang lain besar. Mungkin kita anggap kecil, tetapi bagi orang lain besar. Kita anggap itu biasa, pasti dia juga setuju, oke-oke saja. Yeah. suami seperti itu merasa dia memberi sekali. Sekecil-kecilnya saja diperhatikan. Jam tangan yang mana nih? Sederet jam tangannya. Mungkin. Baik. Setelah itu, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik?" Wahai Nabi Allah, beliau tidak menyebutnya dengan suamiku. Ummu Salamah tidak menyebut dengan wahai suamiku. Kenapa? Momennya terkait dengan ibadah. Begitu. Momennya terkait dengan ibadah. Diposisikan sebagaimana mestinya. Engkau adalah Nabi Allah. Kan begitu, wahai Nabi Allah. Apakah Anda ingin menginginkan seperti itu terjadi? Sahabat-sahabat itu kemudian ikut atau melaksanakan perintah Anda menyembelih dan mencukur rambut. Dan begitu, mencukur rambut. Nah, ini pun ikhwati fillah barakallahu fikum bisa kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita memanggil, cara kita menyebut, nah, memanggil orang, nah, bisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, wahai Aisyah, hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Aisyah, saya bisa membaca saat engkau marah dan saat engkau senang denganku. Istri Nabi saja bisa marah. Kata Aisyah, dari mana ya Rasul? Kamu kalau sedang senang sama saya, pasti kalau bersumpah bilangnya, wa Rabbi Muhammad. Wa Rabbi Muhammad. Dengan menyebut, demi Rabbnya Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Tapi kalau sedang marah, tidak disebut. Menyebut dengan sumpah yang lain. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memanggil Aisyah, kadang-kadang ya Aisyah, kadang-kadang ya Aish, kadang-kadang ya Humairah. Kan begitu. Kadang-kadang ya Humairah. Nah, dalam praktek keseharian kita mungkin bisa kita contoh. Misalkan kita tersinggung nih. Misalkan kita tersinggung dengan ucapan istri. Misalkan saat itu kita tidak ingin mendengar suara istri. Misal. Kan begitu. Atau misalkan kita sedang pergi, kita nyopir mobil, kan begitu. Pas lampu merah, kita pengen ngambil kanan, berhentinya, istri bilang ke kiri. Kan itu. Cenderungnya manusia, cenderungnya kita akan berkata dengan kasar, memilih bahasa yang tidak baik. Nah, seharusnya dinormalkan, diimbangkan. Kan gitu. Seperti apa contohnya? Bukannya kita bilang, ah tahu apa kau? Bukan. Tapi mungkin karena kita ingin sedang egois saat itu, bisa saja kan, wajar. Manusiawi sekali. Saya bilang, sayang, kanan aja lah. Imbang ya kan ya. Kita tetap bersikukuh dengan pendapat kita di kanan, kita tolak pendapat kita yang di istri, tetapi diimbangi dengan kalimat, nah gitu. Diimbangi dengan kalimat, misalkan, manusiawi sekali. Kalau misalkan istri kita kemudian menolak untuk memasak bayam. Semuanya sudah siap dimasak kok. Mau keluar lagi ke warung beli bayam. Manusiawi sekali kalau misalkan istri itu tetap bersikukuh dengan memasak. Sanggup. Tapi bisa diimbangi dengan cara tadi. Sayang, paling enak itu pagi ini kangkung sudah siap dimasak. Kan gitu. Bukan kemudian marah ini dan itu. Oh, masak sendiri aja. Juga tidak seperti itu. Nah. Ini Nabi Muhammad Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Kata Ummu Salamah, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik?" Begitulah. Sama anak pun sama. Orang tua sama anak pun demikian. Kalau misalkan kita sedang tidak diganggu anak ya, diimbangkan dengan panggilan yang baik kan gitu. Sambil dipencet hidung sedikit, "Aduh, Dek. Adik. Yang pinter, yang manis," kan gitu. Misalkan yang gitu. Abah sedang tidak ingin diganggu. Kan gitu, bukan kemudian ses. tapi diimbangi dengan kalimat-kalimat tadi sudah ya, kan gitu. Nanti kalau Abah sudah selesai, kita main sama-sama. Tapi untuk sekarang mohon maaf sekali, ya. Sambil di, kan gitu, diimbangi. Anaknya kata Ummu Salamah, "Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnak wa tad'u haliqak fa yahliqak." Kata Ummu Salamah, "Wahai Nabi Allah, silahkan Anda keluar dari kemah. Jangan berbicara dengan siapapun satu patah kata pun. Anda sembelih unta milik Anda sendiri. Panggil tukang cukur Anda agar dia segera mencukur Anda." Tukang cukurnya bernama Khiraj Ibnu Umayyah Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala. Ini kan usulan dan masukan dari saya, pasang istri ya, Ummu Salamah. Keluar dari kemah, sembelih sendiri untanya, milik Anda, panggil tukang cukur, cukur di hadapan para sahabat. Salam, salam mara'au dzalika qamu. Nah. Ketika melihat Nabi alaihi salatu wasalam menyembelih unta, mencukur rambutnya, para sahabat berebut. Langsung sama-sama potong. Kan gitu. Wa ja'ala tayyib wa dahalikahu fa halaqah. Falam ra'au dzalika qamu fa naharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dhan hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Masing-masing sahabat berebut menyembelih untanya, kemudian satu dengan yang lain giliran cukur. Jadi bukan antri satu-satu, enggak, yang dua orang yang satu cukur gantian ya. Gantian. Sampai digambarkan oleh sahabat Al-Miswar bin Makhramah, hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Sampai-sampai digambarkan satu sama lain seperti saling ingin saling membunuh. Karena jangan sampai menjadi yang paling terakhir. Ingin yang pertama, aku dulu cukur. Berebut. Nah, ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini ada pelajaran penting yang perlu ditekankan. Bahwa menyampaikan kepada orang lain ilmu, amalan, dan dakwah akan lebih mengena bila dipraktekkan secara nyata. Orang lebih senang dengan praktek dibandingkan teori. Orang lebih senang dengan praktek dibandingkan teori. Itu sudah fitrah kita sebagai manusia. Dan subhanallah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam selalu begitu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam selalu begitu. Nah, praktek langsung. Caranya begini, caranya demikian, caranya seperti itu. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam meminta para sahabat, nah, mengumumkan kita bangun masjid untuk yang pertama kali di kota Madinah, apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam? Yang datang pertama ya Nabi, yang mengangkat, mengangkut, dan mencangkul pun Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga para sahabat pun semangat. Itu menjadi seorang pemimpin yang baik. Menjadi seorang teladan yang baik. Orang yang berilmu dituntut demikian. Kita pun ahlu sunnah as-salafiyun. Ketika ingin menyebarkan dakwah, prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Dalam keseharian kita bagaimana? Orang akan lebih mudah menerima dakwah salafiyah ini apabila melihat figur. Apabila melihat figur. Sekian banyak orang kemudian mengenal dakwah berdasarkan cinta, senang, dan terus istiqomah. Karena dakwah salafiyah itu masuk di hati, betul-betul mengena, melihat figur dan praktek nyata dari orang-orang yang sebelumnya. Dari orang-orang yang sebelumnya. Ada seorang laki-laki. Kemudian akhirnya menjadi seorang salafi saat ini. Keluarganya pun menjadi salafi. Anak-anaknya yang dulunya di sekolah umum ditarik, dimasukkan di pondok. Berkah. Apa sebabnya? Tetangganya seorang salafi. Tetangganya seorang salafi. Ceritanya, laki-laki itu punya hutang di bank. Ceritanya laki-laki itu punya hutang di bank. Jatuh tempo, jangankan membayar apa namanya cicilan, jangankan bayar cicilan, bunga dari pinjaman saja nggak punya untuk dibayarkan. Ini kan hidupnya sedang susah seperti ini. Nah, kawan kita yang salafi ini, yang jadi tetangganya tadi, kemudian mendengar cerita yang seperti itu, dengar. Subhanallah, melalui istri, sesama istri, ditawarkanlah, sudahlah, saya punya uang kebetulan, silahkan dipakai, kembalikanlah kapan-kapan. Kawan kita ini bukan kaya-kaya sekali, bukan betul-betul orang berduit, rumahnya pun sederhana, tapi kebetulan ada uang, niatnya membantu tetangga. Kan begitu, memberikan pinjaman. Lagi pula, orang yang memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada saudaranya, tiap hari mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan apa yang dia pinjamkan. Kalau kita pinjamkan 1 juta, ya tiap hari kita dapat pahala seperti itu. Terus, sampai dilunasi. Ini ternyata berkesan. Padahal istrinya wanita biasa. Jilbab tipis pun tidak. Wanita biasa. Kasifatur ras. Rambutnya kelihatan, pakai celana pendek. Sudahlah, biasa seperti ini. Suaminya pun yang tetangganya itu adalah laki-laki biasa, orang awam biasa. Tapi karena mendapatkan bantuan dari tetangganya yang salafi tadi, terketuk hatinya. Oh, baik sekali ya ternyata. Baik sekali. Sedikit-sedikit ikut ngaji. Sudah, sekarang jadi salafi. Satu keluarga salafi semua, alhamdulillah. Itu tadi, melihatnya dari praktek. Melihatnya dari praktek. Ada seorang ikhwan pun demikian. Senang sekali dia silaturahmi, ziarah. Ada waktu libur, ada waktu senggang, ayolah main ke sana. Keluarganya dicari, keluarga ayahnya, keluarga ibunya, semua didatangin, diziarahi. Sambil bawa hadiah ala kadarnya, makanan khas oleh-oleh dari daerahnya. Kan itu, ini terus. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi aktif. Akhirnya apa? Keluarga besarnya ngaji. Adik iparnya ngaji, kakak iparnya ngaji, sepupu istrinya ngaji, ininya ngaji. Kenapa? Terus didatangi. Dia tidak pernah menyampaikan dakwah salafiyah itu yang terbaik. Prakteknya langsung saja. Berbicara dengan tutur kata yang baik, ziarah, senang, cerita ini, cerita itu, sholat. Kan itu dilihat secara langsung oleh keluarganya. Subhanallah. Kemudian akhirnya dakwah salafiyah itu bisa diterima di tengah-tengah keluarganya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, mumpung ingat, kaitannya dengan ziarah dan silaturahmi. Ada fenomena yang terjadi di internal kita salafiyin. Mungkin perlu dikritik. Nah, fenomena yang terjadi di internal kita salafiyin harus dikritik. Apa? Anak-anak kita, nggak tahu paman bibinya siapa. Itu sudah kita lakukan survei, polling. Anak-anak kita yang santri-santri itu kita tanya. Beberapa santri kita tanyakan, abimu siapa namanya? Bisa nyebut. Saudara abimu ada berapa? Nggak tahu, Ustaz. Ibumu siapa nama aslinya? Fulana. Ibumu punya kakak? Ada, Ustaz. Berapa? Nggak tahu. Ini fenomena terjadi di tengah-tengah kita. Ada yang bisa menjawab? Iya, Ustaz. Abiku punya kakak 3. Punya adik 2. Namanya siapa? Nggak tahu. Seperti itu nggak? Ya nggak semua sih. Tapi ada. Nggak semua, tapi ada. Nama kakeknya aja nggak tahu. Nama kakeknya nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Salafi. Kembali ke salaf itu dalam segala-galanya. Termasuk dalam hal ini. Menjaga nasab. Menjaga silaturahmi. Kan begitu. Memperhatikan hak keluarga, kerabat, paman, bibi. Buat itu silsilah keluarga. Kan begitu. Wah, kita orang Jawa enggak ada silsilah seperti itu. Orang Batak mungkin, Ustaz. Apa istilahnya kemarin Abu Ahmad? Sarombo ya? Bisa. Itu bukan Jawa, Batak, Minang, Bugis, Islam. Kan begitu diajarkan. Itu beberapa waktu yang lalu kita ngadakan tes. Itu saya ceritakan tadi, beberapa santri kita kumpulkan. Suruh buat silsilah keluarganya. Enggak bisa. Yang sudah umurnya 15 tahun, 16 tahun. Sekalipun tahu enggak pernah ketemu. Ditanya, sepupumu ada berapa? Apa itu sepupu, Ustaz? Jangankan menyebut berapa jumlah sepupu. Sepupu pun tak tahu apa artinya. Akhirnya ya itu. Ini fenomena yang harus kita perbaiki lah. Harus diperbaiki. Nah, kenalkan dengan pamannya. Kenalkan dengan bibinya. Kenalkan dengan sepupunya. Nah, yang namanya mengenalkan dengan sepupu. Sepupu kan bukan mahram ya. Mengenalkan itu bukan berarti kemudian salaman. Gitu. Enggak. Paham dan mengerti. Saya punya sepupu 3. Anak dari paman. Namanya A, B, C. A, Ayu. B, Bayu. C, Cecep. Jelas. Kan gitu. Pamanku ada 1 di Pekanbaru. Yang 1 di Lampung. Yang 1 di Jawa Timur. Kan bisa. Subhanallah. Nah, maka kalau misalkan ada waktu senggang, ada kesempatan, ajaklah anak-anak kita itu ke tempat pamannya, ke tempat bibinya, ke tempat tantenya, ke tempat omnya, ke tempat tadi jalur keluarga. Kenalkan itu sepupunya, ini keponakannya, ini begini, itu begitu. Nah, kalau misalkan ada kesempatan kumpul keluarga, hadir. Nah, hadir. Kadang-kadang ada maksiatnya, Ustaz. Kan begitu, ada acara ini, acara itu. Ya tidak semua acara harus kita ikuti. Paling tidak kita hadir. Sama juga jawaban kita saat ditanya tentang apa hukumnya menghadiri walimahan. Yang di sana ada orkesnya. Kan begitu, ikhtilatnya. Nah, ya jawabannya tetap hadir. Ada ikhtilatnya, ada orkesnya, Ustaz. Iya, tinggal pilih waktu kan. Jangan hadir pas orkesnya main. Jangan hadir pas tamunya sudah banyak. Paling tidak kita hadir setor wajah agar hubungan keluarga itu, karena yang undang ini keluarga, agar hubungan silaturahmi dengan keluarga itu tetap terjaga. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang mensyaratkan hadir saat orkesan. Datang saja sambil bawa kado sedikit. Katakan acara mulai jam 9, jam 8. Kita datang jam 6. Atau sehari sebelumnya. Sambil menyampaikan permohonan, maaf. Maaf om. Saya datang sekarang. Karena besok gak bisa hadir. Tapi ada sedikitlah kado buat adik kita nih. Karena yang menikah sepupunya misalkan. Nih ada hadiah dari kami. Handuk 3. Kecil-kecil. Atau dibuat 1 kecil, yang kedua sedang, yang 3 besar kan itu. Ini dengan sesuai fungsinya masing-masing, om. Bisa gak seperti itu kita dilakukan? Bisa. Bukan kemudian ada ini, ada orkesnya, ada istilahnya haram. Gak boleh? Gak bisa. Oh, apa? Harem. Iya, keras. Oh, ngeri. Bahasa apa itu? Oh keras kari. Anak kira kari, makanan kari. Jadi hubungan apa namanya kekerabatan tadi tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Datang sebelum waktunya gak ada masalah. Keluarga kita pun, om kita itu pasti juga sudah senang ketika kita datang. Minta maaf lagi. Maaf banget om, gue gak bisa datang besok. Nah, gue cuma ngasih ini ya. Betawi sih. Kasih. Atau sehari setelahnya. Setelah acara bubar pun gak ada masalah. Bilang, oh maaf banget. Kemarin gak bisa hadir. Makanya saya minta maaf. Datang baru sekarang ini. Tapi ada sedikit kado lah buat adik kita ini. Bisa kan seperti itu dilakukan? Bisa. Segala sesuatu itu bisa disiasati. Bisa dicari jalan keluar dan solusinya. Keluarga kita meninggal dunia. Rupanya dibuat acara tahlilan ini dan segala macam. Kita diundang acara tahlilan. Surat undangan memperingati misalkan hari ke-100-nya acara tahlilan. Nah, atau jangan yang acara 100-nya, kita ambil contoh yang sebelumnya dulu. Keluarga kita meninggal dunia, ya kan? Meninggal dunia, kemudian ada acara tahlilannya pada malam pertama setelah dia meninggal. Ya, kita sebagai seorang saudara sama muslim berkewajiban untuk menyampaikan takziah. Menyampaikan takziah, menghibur, mendoakan dan segala macam. Tetapi kan tidak mesti harus datang pada acara tahlilan. Datang langsung, misalkan ke sana, nah, sebelum orang itu rame, berkumpul semua, sebelum acara tahlilan dimulai, kita datang menyampaikan apa namanya bela sungkawa, menyampaikan doa, ini dan itu, tawarkan apa yang bisa saya bantu om, untuk masalah kuburan gimana. Mungkin untuk acara tahlilan kita gak bisa urunan, gak boleh kan ya. Tahun alal ismi wal udwan gak boleh ngasih apa duit untuk acara tahlilan, beli makan ini makan itu. Tapi uang yang kita punya bisa kan untuk membayar tukang gali kuburnya. Bilang om, untuk tukang gali kubur saya yang tanggung om. Kan kalau sudah seperti itu enggak mungkin dimintai uang lagi untuk acara tahlilan itu. Enggak mungkin. Mungkin enggak kira-kira? Enggak lah, kita sudah ngasih uang untuk tukang gali kubur itu bentuknya. Semua bisa dicarikan jalan keluarnya, semua bisa dicarikan solusinya. Cuma selama ini memang kita tidak pernah tergambar solusi-solusi yang lain. Pokoknya gini aja. Padahal masih bisa di main kanan main kiri. Dan itu tidak melanggar syariat. Kita membayar si tukang gali kubur itu tidak melanggar syariat. Memang ada upahnya kok. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam pun seperti itu. Ada upahnya. Nah, makanya khoti filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla itu tadi sekaligus mumpung masih ingat fenomena yang kita temukan di internal salafiyin. Anak-anak kita tidak mengenal nasab keluarganya. Kalaupun ia tidak bertemu dengan paman dan bibinya, siapa pamannya, siapa bibinya? Nah. Kalau kita kan alhamdulillah oleh orang tua kita kan dikenalkan sampai sifat-sifat dan wataknya. Pamanmu itu, bibimu itu paling suka makan bakso. Oh, gitu. Jadi kalau pas datang, "Dik, bakso ya, mau ya?" "Maulah," kan gitu. Enak. Enggak ada masalah, yang baik-baik saja. Jangan bilang, "Alah, om kamu itu dulu anak nakal itu." Cuman sekarang baik. Anak kita berpikir, "Oh, berarti bisa ya kita nakal terus jadi baik ya." Keliru pula nanti kan. Itu perlu dipertimbangkan. Jadi memang ikhwati fillah barakallahu fikum, kita menyampaikan ilmu dalam bentuk amalan nyata itu jelas lebih mengena sekali. Cerita lain. Senang sekali kalau cerita. Ya memang iya kan, kisah nyata, justru dari situ kita belajar. Justru dari situ kita belajar. Nah, ada seorang ikhwan kita ngaji. Ada seorang ikhwan kita ngaji, kenal salaf kan itu. Ngaji sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, yakin dia sudah salaflah yang terbaik. Kajian apa namanya pemahaman salaflah yang paling benar. Karena dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan pemahaman para ulama as-salafus saleh. Pekerjaannya ditinggalkan. Karena pekerjaannya tidak jauh-jauh dari gambar makhluk bernyawa, buat sablon, buat baliho dan segala macam, apalagi musim partai itu. Buat sablon kaos yang ditinggal. Mulailah konflik dengan istrinya. Mulai konflik dengan apa? Istrinya gak bisa terima. Penghasilan berkurang. Apalagi suaminya sudah mulai pakai jenggot. Jenggotnya pun bukan jenggot-jenggot lembut macam kita ini. Tapi jenggot yang kasar. Kenapa kasar? Karena sebelumnya di apa? Dicukur. Jadi kan yang keluarnya kan terongkot-terongkot gitu kan. Jadi kasar sekali. Ini sudah risi. Sudah risi. Nah, kawan kita ingin istrinya juga ikut ngaji. Itu diajak ngaji segala macam. Yang jelas konflik apa segala macam. Tidak bisa terima. Sampai suatu saat istrinya lari meninggalkan rumah saking enggak betahnya. Datang menemui saya. Kan ini gimana, Ustaz? Ya sabar. Sabar. Semua itu butuh waktu. Kamu saja seperti ini butuh waktu kok. Kamu saja butuh waktu. Sabar. Yang paling penting buktikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari bahwa kamu setelah jadi salafi lebih baik dalam bersikap sebagai seorang suami. Itu saja. Tidak perlu capek-capek menjelaskan. Duduk, Dek. Dengarkan baik-baik. Salafi adalah. Jadi, engkau harus begini. Engkau harus begini. Engkau harus begini. Istrinya masih awam kok. Tetapi dengan cara yang cara praktek nyata itu yang kita ambil dan kita petik dari kisah tadi. Secara nyata. Dulu mungkin sehari-harinya gak pernah ngasih bunga. Gak pernah ngasih kado. Kan gitu. Kalau berangkat ya pergi-pergi aja. Gak pernah bilang, Dek, abang berangkat dulu ya, Dek. Enggak. Blang, blang, blang, blang aja. Sebelumnya kalau pulang ya malam terus, nongkrong di warung. Kan gitu. Pergi kemana aja gak ngabarin. Tunjukkan kalau sudah salafi. Ya kan gitu. Mau berangkat, Dek, abang berangkat dulu. Kan gitu. Biar abang selalu engkau ingat, satu kecupan buatmu. Istrinya kan kaget. Berubah nih suamiku, ada apa ini? Baik-baik kayak gini, jangan-jangan mau poligami. Wajar, perempuan itu penyemburu. Kan gitu, berangkat, sampai di kantor, SMSD, abang sudah sampai kantor. Kan gitu. Abang sudah sampai kantor, doakan abang lah ya. Pulang dari kantor, beli bunga. Buat kamu deh. Itu kan praktek nyata. Praktek nyata. Sudah berjenggot, tapi secara praktek nyatanya semakin hari semakin baik. Kebiasaan nongkrong di warung kalau malam dikurangi. Kan gitu, ah abang lebih betah di rumah lah sama kau deh. Kan gitu. Warung ditinggalkan lah. Gitu. Yang sebelumnya istrinya yang selalu diminta untuk memijit. Ini gantian, Dek, abang pijitmu. Pijit juga. Maulah, Bang. Ya, kan gitu. Ya, seorang istri akhirnya berpikir, kalau sudah suaminya berubah menjadi lebih baik, seorang wanita pasti akan berpikir untuk membalasnya dengan yang baik juga. Karena akhirnya tanya, abang kok berubah? Iyalah, Dek. Abang berubah ini setelah kenal salaf, Dek. Ngaji di Abu Hurairah di Perawan. Misalkan kita dalam konteks Perawan, di sana diajarkan menjadi suami yang baik. Oh gitu ya bang? Iya. Di sana pun diajarkan jadi istri yang baik. Kapan-kapan lah, abang aja ya. Iya bang. Kan gitu. Poin nih, konten masuk. Poin, satu-satu. Udah baik. Semakin baik, semakin baik. Kan gitu. Belikan jilbab kecil. Kan gitu. Pakailah jilbab kecil ini, kan begitu? Oke. Abang tuh cemburu kalau orang tuh melihat wajah Ade. Cemburu ini. Kan abang cinta sama kamu. Betisnya itu dilihatin orang dilihat, abang tuh mau pukul aja orang itu. Janganlah, Bang. Ah, itulah daripada abang pukul orang ya, tutuplah betisnya. Iya, Bang. Celana pendek udah mulai dibuang. Iya, kan? Buang. Dikit-dikit aja taklim, kenalkan dengan ummahat, kenalkan dengan mereka yang sudah lama mengaji. Untuk nyampaikan, sudah subhanallah, kan baik. Membuktikan secara nyata bahwa saya telah kenal salaf menjadi lebih baik dalam praktek keseharian ini. Itu nasihat saya sampaikan kepada Ikhwan tersebut. Ya mulailah baik-baik-baik. Datang lagi Ustaz, istri saya sudah mau pakai jilbab, alhamdulillah. Berapa lama lagi datang Ustaz, istri saya sudah pakai jilbab besar, alhamdulillah. Tapi pakai jilbab besar lama juga. Sampai jam 6 pagi, rumah saya diketuk. Kawan kita tadi bilang, waduh, gak sabar lagi Ustaz. Kebiasaan yang sehari-hari belum bisa ditinggalkan. Nonton sinetron lah, ini apa segala. Gak bisa ini. Ngerumpi dengan tetangga, gak bisa ditinggalkan. Cerai sajalah. Saya bilang, ngapain dicerai? Jangan egois. Kamu menjadi seperti ini butuh berapa tahun? Kamu menjadi seperti ini butuh berapa tahun? Panjang kan prosesnya kamu cari kebenaran sampai dapat sekarang jadi salafi. Kamu pun belum utuh menjadi salafi. Jangankan istrimu, kamu saja belum utuh menjadi salafi. Mungkin casingnya salafi, yang lain-lain. Kan begitu kan? Jangan egois lah. Jangan egois. Jadi tetap berikan kesempatan buat istrimu. Dulu masih ingat istrimu bagaimana pakai baju biasa. Tapi sekarang udah pakai jilbab besar. Berubah kan? Berubah. Jadi selama ada perubahan, meskipun kecil, tetap bersabar. Tetap bersabar. Itu nasihat saya. Pagi jam 6. Pulang dia. Sebelum saya berangkat ke Yaman yang kemarin, datang ke rumahnya. Alhamdulillah Ustaz, istri saya udah pakai cadar. Alhamdulillah. Insya Allah kalau ada rezeki, saya akan kontrak rumah dekat pondok. Alhamdulillah. Pulang kemarin saya dari Yaman, saya lihat jalan-jalan dia sambil bawa anaknya. Istrinya udah pakai cadar. Alhamdulillah. Akhirnya itu tadi. Dakwah itu diterima oleh istrinya. Kenapa? Karena dia bisa membuktikan secara praktek amalia. Bahwa setelah menjadi salaf itu jadi lebih. Kita pun seperti itu mendakwahkan salaf kepada orang tua. Orang tua itu paling tidak senang kalau digurui. Orang tua itu paling tidak senang kalau dalam bentuk perintah dan larangan. Gak boleh begini pak, gak boleh begitu bu. Ibu harus begini, bapak harus begini. Orang tua mana yang suka seperti itu? Jangankan orang tua awam, kita yang menjadi salafi aja kalau ditegur anaknya, bi, jangan gitu bi, gak boleh bi. Apa kamu ini? Gak boleh, kan gak boleh bi. Tak boleh bi, jadi ada ceritanya pun sama seperti itu. Anaknya nonton TV, ditegur sama bapaknya. Kata anaknya, Abi aja kemarin nonton. Terdiam lah kawan gitu. Ini kisah nyata. Allah Akbar. Ini kisah nyata betul. Ya, dia bilang, ya sudah. Itu konsekuensi berat. Nah, nonton apa? Lah, Abi kemarin nonton apa Abi? Gimana lagi? Memang harus praktek nyata ya. Praktek nyata. Kita sama orang tua pun seperti itu. Ada seorang ikhwan saya cerita lah. Beberapa tempat saya cerita. Di sini juga perlu saya cerita. Ada kawan kita ini kuliah di satu kota. Kenal dakwah salaf di sana. Pulang ke kampung. Menyampaikan dakwah salaf ke orang tuanya di kampung. Tapi bentuknya gitu, frontal. Gak boleh. Ini. Gak boleh. Kamu ngaji apa kamu? Sesat kamu ini. Jangan ngaji-ngaji seperti itu lagi. Ah, ditentang habis. Celana gini, apaan segala macam. Balik ke kota tempat dia. Akhirnya dipertemukan dengan seorang ustaz lah. Tanya-tanya konsultasi. Orang Jawa, kawan kita ini. Orang Jawa. Ustaznya, sang pembimbing itu akhirnya memberikan saran. Sudahlah, kau kan orang Jawa. Kamu selama ini berbicara sama orang tuamu pakai bahasa Jawa apa? Jawa Ngoko. Terjemahnya bahasa apa itu? Tahu bahasa Ngoko atau enggak orang selain Jawa ini? Ya bahasa kasar lah ya. Pakai Jawa-Jawa biasa aja. Orang Minang pun seperti itu kayaknya. Ada tingkatan-tingkatannya kayaknya ya. Begini, begini, begini. Jadi, kawan kita itu mengakui bahwa sehari-hari kalau berbicara dengan orang tua, itu bahasanya seperti bahasa biasa aja. Kata sang pembimbingnya, sudah, kau pakai waktu yang ada. Belajar pakai bahasa kromo inggil. Bahasa Jawa yang biasa dipakai di dalam ruang keraton. Halus. Kalau berbicara sama raja, dengan ratu, bahasa itu, kromo inggil banget. Oh ini kan, untuk zaman sekarang, yang namanya anak, orang Jawa ya, namanya anak, berbicara menggunakan bahasa kromo inggil sama orang tuanya sudah 1 dari 100 ribu. Ya, kebanyakan mungkin ya, 1 dari 1000 lah. Tawar dikit. Artinya, jarang anak itu berbicara dengan orang tua sambil intonasinya, pilihan bahasanya, seperti saat dia berbicara dengan raja, gak ada lagi. Kawan kita ini belajar bahasa kromo inggil. Wah, pulanglah dia untuk yang berikutnya, liburan. Sampai di rumah, subhanallah. Berbicara sama bapaknya seperti seorang, diperlakukan sebagai seorang raja. Injil, Pak. Berbicara dengan ibunya seperti itu juga, iya. Bapak ibunya heran. Ini ada. Tapi tidak dibuat-buat, mengalir ya. Dia mengalir aja, bukan dibuat-buat kayak acting tuh, bukan. Ini mengalir, tulus dia tulus. Tiap kali berbicara, injil, Pak. Injil, Bu. Wonten menopo malih. Anak ini berubah ini. Sampai akhirnya dipanggil, kamu kok jadi gini? Nah itulah pak, kemarin saya keliru. Apa beratnya mengakui salah? Berat gak mengakui salah? Berat. Berat karena itu, bukan karena Allah. Tapi kalau sudah karena Allah, enggak ada yang berat. Kalau kita ikhlas dan tulus. Kalau betul-betul salah dan keliru, akui saja salah dan keliru. Daripada tetap cari alasan sana dan sini, lebih parah nantinya. Sudah akui saja, kemarin saya keliru. Tetapi setelah saya belajar lagi, ternyata saya selama ini kurang berbakti kepada bapak dan ibu. Itu pakai bahasa kromo inggil, saya enggak bisa ini, nirukan. Nanti serahkan ke Abu Ahmad atau Pak Tarwono. Kemarin saya keliru, selama ini saya kurang berbakti. Kenapa? Ada apa nih? Sebenarnya, seorang anak kalau berbicara dengan orang tua harus pakai bahasa yang baik, lemah lembut, sopan santun. Saya keliru, minta maaf. So, kamu itu sebenarnya ngaji apa, Toli? Ngaji salafi, Pak. Ngaji salafi, Bu. Dalam ngaji-ngaji salafi itu ternyata diajarkan. Seorang anak itu harus berbakti dengan orang tua. Maka saya minta maaf sekali. Seperti itu. Sekali, selama ini saya salah. Diakui. Sudah. Ngaji, oh mana? Iya kan? Karena orang tuanya sudah merasakan apa? Itu tadi, bukti nyata. Setelah jadi salafi, menjadi lebih baik. Kalau yang pertama tadi, setelah ngaji kok tambah kasar. Ya dilaranglah dengan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya ngaji. Subhanallah, itu tadi terpengaruh dengan prakteknya. Itu tadi khotibillah barakallahu fikum. Akhirnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berlomba-lomba untuk saling mencukur satu dengan yang lain. Kita lanjutkan. Qala di dalam hadis ini tsumma ja'ahu niswatun mu'minat fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun hatta balagha bi'ismil kawafir. Kemudian setelah pulang kembali ke kota Madinah, ada beberapa kaum wanita yang mukminah, mereka yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Lalu Allah Azza wa Jal menurunkan ayat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Yang inti dari ayat itu, Nabi alaihi salatu wasallam dilarang memulangkan mereka. Karena ini dikecualikan untuk yang wanita. Kemudian di dalam ayat itu juga, Allah subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam untuk tetap mempertahankan istrinya lebih dari 4. Ternyata di zaman dulu ada juga orang yang menikah lebih dari 4, 5, 6, 7, 8. Demikian juga ayat ini menunjukkan larangan untuk mempertahankan istri yang masih dalam keadaan musyrik, yang masih dalam keadaan kafir, diajak masuk Islam tidak mau, ditalak. Untuk melaksanakan ayat ini, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mentalak 2 istrinya yang masih dalam keadaan musyrik. Istri yang pertama, kemudian yang satu dari 2 istri yang dicerai itu lalu dinikahi oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sementara yang kedua dinikahi oleh Sofwan ibn Umayyah. Perjanjian berlaku. Kata Al-Miswar bin Makhramah, faja'ahu Abu Basirin rajulun min Quraisy wa huwa muslim. Pada saat perjanjian itu sudah berlaku, datang seorang muslim dari Mekah yang biasa dipanggil dengan Abu Basir. Fa'arsalu fi talabihi rajulain. Kemudian orang-orang Mekah mengirim 2 utusan untuk mencari dan memulangkan Abu Basir kembali ke Mekah. Faqalu al-ahda alladhi ja'alta lana. 2 utusan Quraisy tadi mengingatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ingat perjanjian yang sudah kita buat. Pulangkan orang ini. Dan memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang selalu menjaga dan menepati janjinya. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau sudah janji, ya janji. Kalau kita misalkan sudah sepakat dengan anak, sepakat dengan istri, laksanakan kesepakatan itu. Misalkan sudah sepakat nanti sore keluar. Jangan aduh, abi ternyata capek ini. Meskipun capek, meskipun lelah, karena sudah terlanjur berjanji. Maka tunaikan janji itu. Seberat apapun, seberat apapun, janji, setuju, sepakat, laksanakan, tunaikan. Nah, itu karena janji yang telah disepakati, maka Nabi alaihi salatu wasalam pun memulangkan Abu Basir. Diserahkan, ini Abu Basir, saya serahkan kepada kalian untuk dipulangkan kembali ke Mekah. Nah, artinya Nabi alaihi salatu wasalam sangat menghormati isi perjanjian. Karena beliau yakin dengan tepat janji, dengan menghormati kesepakatan, itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada berkahnya, pasti ada rahmahnya, pasti ada hikmah di balik itu semua. Mungkin hikmah itu belum kita rasakan sekarang, tetapi nanti akan ada saatnya hikmah itu akan bisa kita rasakan. Nah, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyerahkan Abu Basir. Abu Basir dibawa pulang ke Mekah. Tetapi di tengah perjalanan, di Dzulhulaifah, jarak yang belum begitu jauh dari pusat kota Madinah, Dzulhulaifah, mereka bertiga ya, dua utusan Quraisy ditambah siapa? Abu Basir. Singgah sebentar, memilih tempat yang teduh untuk makan siang, makan kurma. Ini sambil ngobrol, kata Abu Basir kepada salah seorang di antara mereka berdua, wallahi inni la ara saifaka hadza ya fulan jayyidan. Kata Abu Basir, sahabat, pedangmu bagus sekali. Kan lihat pedangnya kan? Pedangnya bagus sekali. Nah, kemudian orang tadi narik pedangnya ngambil. Iya memang bagus ini. Demi Allah ini bagus. Sudah saya coba berkali-kali. Mantap ini. Kata Abu Basir, boleh dilihat. Kata orang tadi, silakan, lihat saja. Setelah diserahkan, pedangnya diambil, ditebaskan ke orang yang memilihnya. Langsung mati di tempat. Kawannya kaget, ketakutan, langsung lari kembali ke kota Madinah, menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Fadakhala al-masjid ya'du. Orang yang kedua tadi lari masuk masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu, laqad ra'a hadza dhu'ra. Melihat wajah pucat orang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan orang ini telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Di hadapannya temannya dibunuh. Nah, ketika sampai menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kata orang tadi, "Qutila wallahi sahibi wa inni lamaqtulun." Langsung laporan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasul, ya Muhammad, temanku yang satu sudah mati. Dan sekarang saya ini akan dibunuh." Kan ketakutan. Faja'a Abu Basir faqala ya Nabi Allah, "Qad wallahi awfallahu dhimmatak. Qad radattani ilaihim, thumma anjani Allahu minhum." Kata Abu Basir, kemudian Abu Basir datang menyusul. Kata Abu Basir, wahai Nabi Allah, sungguh Allah Azza wa Jal telah membantumu menunaikan janjimu. Bebanmu sudah selesai. Anda telah mengembalikan dan memulangkan saya kepada mereka. Tetapi Allah selamatkan saya dari mereka. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wailun wailu ummi mis'ara harbin lau kana lahu ahad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, celaka. Ini pasti akan terjadi peperangan besar. Kalau misalkan ada orang lain bergabung sama dia, selesai sudah. Lah, mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Basir kemudian memahami Nabi akan memulangkan kembali ke Mekah. Maka atas inisiatif sendiri dari Abu Basir, Abu Basir kemudian keluar meninggalkan Madinah, tetapi tidak kembali ke Mekah. Beliau menuju Sifal Bahri, satu tempat di pinggiran laut. Nah, ini atas inisiatif dari Abu Basir sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beberapa waktu kemudian Abu Jandal, yang dalam perjanjian Hudaybiyah kemudian dipulangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, berhasil lolos dari Mekah, selamat meninggalkan Mekah, bergabung dengan Abu Basir. Dua. Perjanjiannya dalam Hudaybiyah kan, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, Ini bukan ke Madinah, ke tempat yang lain. Dua orang ini tambah satu lagi menjadi satu kelompok, kurang lebih dari 40 orang disebutkan di dalam syarahnya. Nah, 40 orang lebih. Kumpul orang-orang Islam yang ingin hijrah meninggalkan Mekah, mereka tidak menuju Madinah, tetapi menuju Sifal Bahr, sebuah lokasi yang dipilih oleh Abu Basir. Kumpul jadi satu pasukan kecil. Nah, mereka ini yang berkumpul di bawah pimpinan Abu Basir, setiap kali mendengar ada kafilah dagang milik Quraisy yang lewat, dirampas, diganggu, Nah, bahkan sebagiannya dibunuh, hartanya diambil. Akhirnya apa yang khotibillah barakallahu fikum, fa'arsalat Quraisyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu billahi warrahim. Naam, lamma arsal faman atahu fahuwa amin. Kemudian orang-orang Quraisy mengirimkan surat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, meminta kepada beliau atas nama Allah dan atas nama hubungan rahim, bahwa siapapun yang datang ke Madinah dari Mekah, hendaknya diterima oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan bergabung dengan Abu Basir, karena mereka merasa dirugikan dengan keberadaan Abu Basir dan sahabat-sahabatnya. Nah, akhirnya apa? Poin yang semula pada pertemuan kemarin yang dianggap merugikan umat Islam, akhirnya dibatalkan sendiri oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Dibatalkan sendiri. Dan luar biasa, perjanjian Hudaybiyah itu manfaatnya besar. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu disepakati bahwa tidak boleh saling mengganggu gencatan senjata selama kurang lebih 10 tahun. Ini kesempatan dakwah. Karena sudah kesepakatan bahwasanya orang Islam boleh berdakwah dengan bebas. Boleh berdakwah. Yang jelas tidak ada perang. Ini kesempatan dilakukan dakwah ke sana kemari, sana diutus beberapa sahabat, nah, ke beberapa daerah oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya poin itu kemudian dibatalkan sendiri oleh orang-orang Quraisy. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Nah, kadang-kadang pada saat kita ingin melaksanakan syariat Allah subhanahu wa taala, kita dihinggapi perasaan ragu, berpikir ini dan itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan demikian. Nah, mungkin pada saat kita ingin melaksanakan syariat Allah subhanahu wa taala, kita dihantui oleh rasa takut, cemas. Kalau begitu bagaimana? Kalau demikian seperti ini dan bagaimana? Tetapi yakinlah, siapapun orangnya, hamba yang dengan tulus dan ikhlas menjalankan perintah Allah azza wa jalla, menjalankan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, betul-betul ingin mengikuti secara penuh dan utuh nasihat para ulama as-salafis saleh, berusaha benar-benar ingin mencontoh dan meneladani para ulama as-salafis saleh, maka yakinlah Allah azza wa jalla pasti akan memberikan berkah dan rahmatnya. Walaupun mungkin dipikir ini, dipikir itu, enggak masuk. Tapi karena ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, laksanakan. Ini bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kerjakan. Nah, kerjakan. Nah, ada beberapa orang ikhwan seperti itu. Nah, datang curhat menemui saya, kaitannya dengan pendidikan anaknya. Nah, saya ditanya sama mertua, Ustaz, anakmu di pondok, siswa Arab makan apa? Anakmu itu loh, kalau di pondok kan, besok besar tuh mau makan apa? Padahal orang tuanya ini, ya wong deso. Wong deso enggak, orang kampung. Yang juga enggak sekolah, tapi jadi tuan tanah di kampungnya. Lupa ternyata orang tuanya. Dia pun enggak punya ijazah ini. Tapi karena terpengaruh oleh tetangga kanan dan kiri, sampai kemudian tanya, anakmu besok itu harus gimana, Le? Planningnya itu, planning. Gimana ini? Jadi ada kesan bahwa kalau masuk di pondok pesantren itu berarti pasti lapar gitu. Sampai diungkapkan mau makan apa. Subhanallah. Makanya dakwah salafiyah itu yang paling pertama ditekankan adalah tauhid kan. sangat percaya, yakin dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid rububiyah, dengan asma wa sifatnya. Ya salah satunya adalah mempercayai seyakin-yakinnya bahwasanya rizki itu sudah ditentukan. Bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia sudah tercatat rizkinya itu seperti apa. Rizkinya seperti apa. Nah, justru yang paling terpenting adalah ditanamkan pendidikan agama. Profesor, doktor, gelarnya dan titelnya sederet, menjadi anggota di lembaga ini, wah macam-macam, prestis, punya status sosial yang tinggi di masyarakat. Ini kisah nyata. Suatu saat orang tuanya meninggal, dari Jakarta ditunggu oleh keluarganya. Yang jelas salah satu orang tuanya, ayah atau ibunya saya lupa. Ditunggu sampai, tinggal naik pesawat aja sampai ke kampungnya, ditunggu. Karena mereka sepakat, jangan menguburkan sebelum anaknya yang satu ini, yang sudah titelnya banyak ini, sampai. Nah, ternyata sebagian kerabatnya belum mensolatkan jenazah. Belum mensolatkan jenazah. Dihormati kan Bapak Profesor tadi. Dihormati sekali kan, disegari dalam keluarga ini. Oleh kerabatnya diminta jadi imam sholat jenazah. Yang diimami orang tuanya sendiri. Bukan orang lain. Orang tuanya sendiri yang diimami ini. Yang akan disolatkan. Di hadapan beberapa keluarganya. Saya enggak bisa. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sedih orang tuanya itu. Apa kita ingin juga seperti itu? Kita punya anak itu adalah ladang beramal. Kita punya anak itu adalah ladang pahala. Maka perhatikan baik-baik pendidikan agama. Kita ingin setelah meninggal dunia nanti, yang memandikan jenazah kita bukan orang lain. Siapa? Anak-anak kita sendiri. Punya pemikiran seperti itu enggak cita-citanya? Kalau saya punya. Saya ingin besok kalau meninggal dunia, yang memandikan jenazah saya adalah anak-anak saya. Bukan berarti orang lain enggak boleh. Tapi saya ingin anak-anak saya bisa memberikan baktinya. Sampai saya meninggal pun anak saya tetap berbakti. Saya ingin anak saya yang menggunakan kain kafan saya. Saya ingin anak saya yang menggotong saya. Saya ingin anak saya yang menurunkan jenazah ke dalam kubur. Saya ingin anak saya yang kemudian menutupkan tanah itu. Dan saya ingin anak saya selalu mendoakan saya dengan doa-doa kebaikan. Dan itu tidak akan mungkin apabila anak saya tidak menjadi saleh dan salehah. Untuk menjadi saleh dan salehah, mutlak pendidikan agama yang harus kita berikan. Titel, gelar, sarjana dan segala macam itu bukan jaminan. Percuma anak pintar. Nah, ini dan itu. Ada yang sampai ikut olimpiade matematika. Ya, sampai luar negeri. Tapi ternyata apa? Kemana-mana bawa jimat ya. Orang pintar, IQ-nya tinggi katanya. Cerdas. Tapi agamanya nol. Tidak ada tauhidnya. Ini jimatnya di mana-mana. Dibawa terus. Kenapa? Pendidikan agamanya tidak diperhatikan. Anak-anak kita, anak-anak umat Islam selama ini apa? Yang penting juara, dapat piala, dikenal, naik di atas panggung, ini segala macam. Ini kamu harus begini, kerjaannya harus bagus, rumahnya bagus, istrimu cantik, punya mobil. Tapi sisi agama kemudian dilupakan. Ini kondisi mayoritas umat Islam yang harus kita bantu. Kita yang ahlu sunnah, kita yang salafiyun, yang sangat mengerti dan memahami betul bahwa pendidikan agama itu adalah pendidikan yang harus dan wajib serta mutlak diberikan. Kita bantu mereka untuk memahamkan dan menyadarkan. Kita bantu mereka. Nah, justru kita bantu mereka. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita berharap bahwa kedepannya nanti kita menjadi lebih baik. Yakinlah bahwa pertolongan Allah Azza wa Jalla, bantuan darinya, kemudahan demi kemudahan itu akan selalu menyertai orang-orang yang beriman. Walaupun mungkin berat di pikiran, walaupun mungkin belum bisa diterima, walaupun sulit untuk dimengerti. Tapi kalau itu memang sudah perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW, itu bimbingan para ulama dari as-salafus salih sampai ulama yang sekarang, laksanakan, kerjakan. Biiznillahi azza wa jal, Allah akan meridhoi. Bukan ridho orang yang kita cari, tetapi ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan dan ketulusan kepada kita dalam berucap, dalam beramal. Dan semoga Allah azza wa jal menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan nasihat serta mengambil yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.